di sana ada hadis yang sangat menarik tentang masuk Islam. Dan ini ajakan Rasulullah, ajakan agama Islam kepada semua manusia yang belum masuk Islam. Marilah masuk Islam, maka semua dosa akan diampuni. Suatu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ingin masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjulurkan tangannya. Kemudian Amr ibn As memegang dengan erat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Amr? Ada apa ini wahai Amr? Bukankah kamu ingin masuk Islam?" Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, "Uridu an ashtarid." Aku ingin memberikan syarat. Artinya, kalau aku masuk Islam, apakah aku dijamin dosa-dosaku yang terdahulu diampuni? Beliau ingin, kalau seandainya masuk Islam, apakah ada jaminan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah? Karena kalau seandainya tidak diampuni, sama saja. Tidak ada bedanya, saya sekarang muslim, saya sekarang tidak muslim. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, lihat, alam ta'lam annal islama yahdimu ma qablah. Apakah engkau tidak mengira atau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Jadi apapun yang dilakukan oleh orang musyrik, orang kafir, ketika dia masuk Islam maka dihapuskan dosanya, baik itu dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan, dosa membunuh, dosa mencuri, berzina, dosa minum khamar, berjudi, makan riba, bersaksi palsu, dan segala macam dosa-dosa besar. Kapan dia masuk Islam, maka hapus dosanya, sehapus-hapusnya. Ini orang kafir yang masuk Islam, orang musyrik yang masuk dalam agama Islam. Bagaimana kalau orang Islam bertobat? Lebih lagi. Caranya, cara berpikirnya seperti itu. Lebih lagi, ini mendorong kita senantiasa untuk tidak pernah bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata ayat ini memberikan, lihat, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Maksudnya apa? Ketika tiga orang ini, wahai Rasulullah, jangan engkau laknat mereka dalam doa engkau, karena itu urusan hidayah di tangan Allah. Urusan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan engkau laknat. Di sini terdapat pelajaran menarik, bahwasanya ini bukti ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk mendoakan melaknat mereka, mendapat laknat dari Allah, dan akhirnya fi'lan benar terjadi, mereka beriman. Dan sesudah mereka beriman, mereka diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kesempurnaan kuasa Allah. Allah yang bisa mengangkat seseorang, Allah yang bisa merendahkan seseorang, Allah yang bisa menghinakan seseorang, Allah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh Allah, laisa laka minal amri syai, pada poin atau kandungan yang keenam. Artinya tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang kita bisa ambil kalau begitu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Karena Allah yang paling kuasa, bahkan sampai Rasulullah pun tidak bisa ditanding kuasanya dengan siapa? Allah Subhanahu. Ini pelajaran, ini inti dari bab kita, bahwasanya tidak ada yang disembah selain Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Sampai Rasulullah tidak boleh disembah. Tidak boleh kita minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang maha kuasa dengan kesempurnaan kekuasaannya hanya Allah. Allah yang yudhil wa yu'iz, menghinakan, memuliakan. Allah yang yuhin wa yukrim, Allah yang merendahkan dan memuliakan. Itu Allah Subhanahu wa taala semata. Buktinya tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah mendapat laknat, maka akhirnya mereka masuk dalam agama Islam dan akhirnya baik keislaman mereka sampai akhir mereka mati dalam keadaan beragama Islam. Ini bukti nyata, ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, sempurna kekuasaannya dan tidak bisa ditanding dengan siapapun dan apapun, sampai manusia, manusia yang termulia Rasulullah, sampai malaikat, malaikat yang termulia Jibril alaihi salam, tidak bisa ditanding dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya dari ini semua apa? Mintalah, berdoalah, beribadahlah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Baik. Kandungan yang ke-8. Melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam cerita yang kita baca pada bab ini ada hadis, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud beliau berdoa kunut nazilah. Ya, ketika perang Uhud beliau berdoa kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca di dalam salat tatkala kaum muslim dalam keadaan kesempitan, tatkala kaum muslim dalam keadaan mara bahaya. Ini disebut dengan kunut nazilah. Ya. Berdoa di dalam salat tatkala kaum muslim dalam keadaan sempit. Dan para ulama rahimahumullah taala, kunut nazilah ini mengatakan, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kunut nazilah ini disyariatkan di setiap salat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di setiap salat. Jadi bukan hanya subuh, bukan hanya maghrib, tetapi setiap salat dilakukan kunut nazilah. Ingat, kunut nazilah ini dilakukan pada saat kaum muslim dalam keadaan kesempitan, karena musuh, karena sesuatu yang datang dari musuh-musuh mereka, bukan karena musibah yang Allah berikan seperti penyakit. Maka para ulama mengatakan tidak ada kunut nazilah kalau yang menyempitkan kaum muslim itu adalah penyakit, seperti penyakit ta'un. Penyakit yang disebut oleh para ulama, ta'un adalah penyakit yang mewabah dengan cepat dan belum didapatkan obatnya. Seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada ta'un yang disebut dengan ta'un amwas, penyakit ta'un amwas. Ini ribuan dari sahabat dan tabi'in meninggal dalam waktu yang berdekatan. Penyakit yang mewabah dengan cepat dan belum ada obatnya. Tetapi Umar bin Khattab saat itu tidak melakukan kunut nazilah. Menunjukkan sekali lagi faedah tentang kunut nazilah. Saya ulangi ya. Kunut nazilah pengertiannya adalah kunut doa di dalam sholat yang dilakukan tatkala kaum muslim dalam keadaan kesempitan, mara bahaya. Yang kedua, kunut nazilah disyariatkan di setiap sholat 5 waktu. Yang ketiga, kunut nazilah dilaksanakan hanya dalam keadaan kesempitan yang berasal dari musuh atau dari sesuatu yang membahayakan kaum muslim. Bukan dilaksanakan dalam karena penyakit yang diwabahkan kepada kaum muslim, bukan. Ya, karena tidak terkenal di zaman salaf mereka kunut nazilah karena penyakit ta'un. Mereka kunut nazilah karena gerhana matahari. Mereka kunut nazilah karena gerhana bulan. Gak ada. Mereka kunut nazilah karena kekeringan, paceklik. kemarau tidak ada. Jadi kalau boleh diringkas, kunut nazilah hanya dilakukan tatkala kaum muslim dalam keadaan mara bahaya, yang bahayanya itu datang dari makhluk. Adapun adapun bahayanya yang datang dari musibah yang ditimpakan oleh Allah seperti penyakit, kekeringan, kemarau, maka ini tidak pernah ada di zaman sahabat melakukan kunut nazilah. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kunut nazilah, yaitu siapa yang berhak melakukannya. Apakah ada beberapa pilihan? Apakah pemimpin yang resmi saja yang berhak melakukan kunut nazilah, dalam hal ini kita presiden, ataukah atau gubernur yang mewakilinya, ataukah boleh imam setiap masjid dari masjid-masjid kaum muslim, ataukah setiap orang yang sholat. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaqnutu kullu musallin, setiap orang yang sholat boleh berkunut, wa huwa sahih, dan ini pendapat yang lebih kuat, liqaulihi liumumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi intinya kunut nazilah boleh dilakukan oleh imam masjid walau seandainya belum dapat izin dari pemerintah setempat. Dalam hal ini misalkan ketua di atas masyarakat yang mengepalai siapa? RT atau RW? RT, habis RT RW, habis itu lurah, camat, bupati, gubernur. Ya. Meskipun belum dapat izin dari RT misalkan, boleh melakukan kunut nazilah. Ya, boleh melakukan kunut nazilah. Kenapa? Karena asal hukumnya seorang muslim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut nazilah, wallahu alam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang berkaitan dengan kunut nazilah. Kemudian yang kesembilan, penulis rahimahullahu taala mengatakan, tasmiyatul mad'u alaihim fis salati bi asma'ihim wa asma'i abaihim, menyebutkan nama-nama berserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat di dalam salat tidak membatalkan salat. Nah, perhatikan baik-baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam salatnya beliau sebelum dilarang, beliau mengucapkan Allahumma al'an fulan bin fulan, Allahumma al'an fulan bin fulan, ya, menyebutkan nama dan nama bapaknya di dalam sholat ketika kunut nazilah, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Ya, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Ingat, sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah tadi siapa namanya? Tiga orang, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Maka bapak ibu saudara saudari, kalau seandainya kita sekarang, ya, ingin berdoa, maka boleh kita berdoa tatkala kunut nazilah mendoakan orang-orang kafir dan menyebutkan namanya. Kalau mereka kafir kemudian menyerang kaum muslim, kemudian menyakiti kaum muslim, menjadikan kaum muslim dalam mara bahaya, maka boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Ya, dengan menyebutkan namanya, dan ini tidak membatalkan sholat. Karena memang asal hukum berbicara di dalam sholat bisa tidak diperbolehkan kecuali bacaan-bacaan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Artinya, sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya sesuatu dari ucapan manusia. Hadis ini ada sebab turunnya, sebab kejadiannya ada, yaitu suatu ketika seorang sahabat yang mana sahabat pada waktu itu baru-baru masuk Islam. Kemudian seorang sahabat bersin, wahin, bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang di samping mendengar karena harus tashmiyatul atis, yaitu menjawab ucapan alhamdulillah orang yang sesudah bersin. Maka dia mengatakan yarhamukallah. Kemudian kawan-kawannya di samping ngelirik kepada dia bahwasanya ini enggak boleh. Enggak boleh dibicarakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini marah. Orang ini marah bahwasanya saya cuma menjawab orang yang sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ngomong di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya, dan kita belajar ya selalu mencoba belajar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran beliau. Beliau arhamun nas. Beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap manusia, terutama umatnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Artinya telah datang rasul dari diri kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat beliau bil mu'minin raufun rahim. Beliau terhadap orang beriman sangat santun dan sangat penyayang. Maka beliau cuma mengatakan inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak diperbolehkan sesuatu pun dari ucapan manusia. Berarti ketika salat tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Tanjung. Ya, tidak boleh. Tidak boleh berbahasa Indonesia karena membatalkan sholat. Kecuali yang sama sekali tidak paham bahasa Arab, seperti orang yang baru masuk Islam. Itu pun mungkin dia sudah paham untuk di zaman sekarang sekedar Allahu Akbar, boleh. Kalau dia sudah tahu itu saja atau bismillah, maka ucapkan itu. Tidak boleh dia berbahasa Indonesia sama sekali. Baik di dalam sujud sholat itu pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa membatalkan sholat. Bapak ibu saudara saudari, sedikit menyimpang. Tadi saya mendengar sebuah kajian dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada orang, ini perkara doa di dalam tawaf. Tatkala tawaf orang doa kan boleh seperti dia berbicara. Nah, ini bedanya salat dengan tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu salatun illa annakum takallamuna fi, fala tatakallamu illa bi khair." Tawaf itu adalah salat, melainkan kalian boleh berbicara di dalamnya. Jadi kalau lagi terpaksa jawab handphone, silahkan tatkala tawaf. Tatkala membimbing, membetulkan orang, silahkan tatkala tawaf, boleh. Jangan berbicara kecuali dengan yang baik. Orang ini berdoa tatkala tawaf. Doanya apa? Doanya luar biasa. Dia berdoa, Rabbi anzilni ma'idatan minas sama. Wahai Allah, turunkan untuk kami meja makan berserta hidangannya dari langit. Seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Isa subhanallah. Ada lagi orang yang berdoa yang lebih parah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, setelahku. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Mau jadi Nabi Sulaiman dia. Jadi doa jangan terlalu aneh-aneh lah ya begitu. Nah, ini candaannya para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pelajari pada poin yang ke-9 ini, di dalam sholat, tatkala melakukan kunut nazilah, maka diperbolehkan menyebutkan nama-nama. Ya, nama-nama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jika para ulama mengatakan penyebutan nama tersebut terdapat maslahat. Ya, jika penyebutan nama tersebut terdapat kebaikan untuk kaum muslim, memang orang kafirnya atau orang yang memerangi kaum muslim ini benar-benar menyiksa kaum muslim, menindas kaum muslim, memberikan mara bahaya kepada kaum muslim, maka pada saat itu boleh untuk disebutkan secara tertentu. Ya, secara tertentu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, bolehkah melaknat seseorang secara langsung? Misalkan ini namanya fulan, wa ya Allah laknatlah si fulan. Maka berdasarkan ayat ya dalam surat At-Taubah, tidak boleh kita melaknat secara langsung dengan menyebut namanya, kecuali dengan mengecualikan dia kalau dia mati dalam kekafiran. Saya beri contoh biar mudah memahami apa yang ingin saya sampaikan. Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang menyebutkan nama secara langsung dalam doa laknat. Ya Allah laknatlah fulan bin fulan. Ini yang dilarang, menyebutkan secara langsung. Kenapa? Karena mungkin dia di akhir hayat apa? Masuk Islam. Boleh menyebutkan laknat, mendoakan si fulan semoga dapat laknat dengan mengecualikan. Caranya bagaimana? Ya Allah laknatlah fulan bin fulan kalau dia mati dalam kekafiran. Mungkin dia nanti matinya dalam apa? Keislaman. Maka akhirnya kita mendoakan laknat untuk orang muslim. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, tidak diperbolehkan menyebut laknat tertentu kepada orang-orang kafir kecuali dalam keadaan penangguhan, yaitu kalau dia mati dalam keadaan kafir. Adapun bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mendoakan laknat semoga orang-orang kafir secara umum tanpa menyebut nama mereka mendapatkan siksa dari Allah, maka boleh. Seperti misalkan dalam doa yang sering dibaca oleh imam, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah muliakanlah, jayakanlah Islam dan kaum muslim. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir dan musyrik. Nyebut nama enggak ini? Boleh enggak berarti? Boleh. Maka sekali lagi saya ulangi, dianjurkan ketika berdoa menyebut laknat atas nama seseorang yang tertentu, maka dengan memakai penangguhan, yaitu kalau mati dalam keadaan kafir. Adapun, nah ini, adapun menyebutkan doa untuk orang-orang kafir agar mendapatkan laknat secara umum, maka ini diperbolehkan. Ya, seperti contohnya tadi, hancurkanlah orang-orang kafir, hancurkanlah orang-orang musyrik, ini boleh. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan poin yang ke-10. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, boleh melaknat orang kafir tertentu dalam kunut. Ya, boleh melaknat orang kafir tertentu dalam kunut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ini mungkin kita berbeda pendapat dengan penulis. Ya, bahwa melaknat orang kafir tertentu harus dengan penangguhan, yaitu kalau mati dalam keadaan kafir, baru itu boleh. Adapun secara umum maka lebih baik dijauhi, karena ditakutkan nanti dia sebagaimana tiga sahabat tersebut diberikan oleh Allah husnul khatimah, beriman, bertobat dan diterima taubatnya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-11, penulis rahimahullahu taala berkata, qissatuhu sallallahu alaihi wa sallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan kepada beliau ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Bagaimana kisahnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita baca di halaman 55. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka beliau mendatangi kaum Quraisy. Jadi salah satu sifat yang sangat dominan dari Rasulullah adalah yang perlu kita contoh. Kapan datang perintah, langsung kerjakan. Kapan datang larangan, langsung jauhi. Tidak ada embel-embel sana sini, alasan ini itu, tidak. Ini yang sangat dominan dari Nabi dan para sahabatnya. Makanya mereka mendapat ridha Allah. Kalau boleh saya katakan, gaya hidup Nabi dan para sahabat itu adalah sangat-sangat patuh kepada perintah. Baik berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan untuk menjauhi. Tidak pernah terlambat. Kapan diperintahkan? Lihat, ini kan perintah. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini langsung dilakukan oleh Rasulullah. Ayat datang, langsung dilakukan oleh Rasulullah. Beliau datang kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian mengatakan, ishtaru anfusakum. Tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kemudian beliau mendakwahi kaumnya, orang-orang terdekatnya. Pelajaran menarik, Bapak, Ibu, Saudari-saudari, dari ayat ini adalah, yaitu dahulukanlah keluarga. Dahulukanlah keluarga. Memikirkan orang jauh-jauh, keluarga kita masih ada yang belum sholat. Memikirkan orang jauh-jauh, ya, kerabat-kerabat kita masih ada yang berbau kesyirikan, main dukun, main ramal, main jimat dan semisalnya. Ya, silakan azan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita membaca yaitu kandungan yang ke-11, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan kepada beliau ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu sifat yang sangat dominan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan dengan itu mereka mendapatkan ridha Allah. Maka contohlah, contohlah itu. Kapan datang perintah, mereka laksanakan langsung, tanpa ada embel-embel. Wahai Allah begini, wahai Allah enggak. Kapan datang larangan, mereka jauhi langsung, tanpa ada kesana kemari, alasan sana sini, tidak. Langsung mereka jauhi. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kisahnya bagaimana, Ustaz? Jadi begini. Surat Asy-Syu'ara ayat berapa itu? Ayat 214. Allah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu terdekat. Ini pelajaran menarik juga bagi kita. Dahulukan, Pak, mendakwahi keluarga. Adik, kakak, anak, istri, orang tua, paman, bibi. Itu coba didahulukan dalam mendakwahi mereka. Jangan terlalu luas dulu berfikirannya. Dakwahi mereka dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. anak-anak kita yang terutama di bawah tanggung jawab kita, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan merupakan permintaan pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang mereka, anak-anak kita, istri kita yang di bawah tanggung jawab kita, adik-adik kita, ya, yang merupakan kerabat-kerabat terdekat kita. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, dalam hadis tersebut beliau pertama kali mengatakan ya ma'syara Quraisy. Dari mulai umum, wahai kaum Quraisy. Ini karena beliau kabilah dari kaum Quraisy. Kemudian menyusut, beliau menyebutkan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu apanya Rasulullah? Paman. Ya. Nabi kita itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Abbas bin Abdul Muttalib berarti antara Abdullah dan Abbas bersaudara, ya, saudara kandung bapaknya Abdul Muttalib. Makanya Rasulullah adalah keponakannya siapa? Abbas. Makanya Rasulullah, Umar bin Khattab, lihat ya, luar biasanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau memimpin, ini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Abu Bakar meninggal, jadilah Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Waktu itu kota Madinah dalam keadaan kemarau, paceklik, kekeringan. Maka beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, Allahumma inna kunna, wahai Allah, sesungguhnya kami tatkala dulu ketika Nabi masih hidup, kami meminta kepada Rasulullah agar berdoa untuk kami, diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah meninggal, maka di tengah-tengah kami ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqum ya Abbas, ud'ullah lana. Maka bangunlah wahai Abbas, berdoalah untuk kita. Di sini terdapat pelajaran menarik, tinggalkan orang yang sudah mati dan meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ya, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, tidak dimintai lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tinggalkan orang yang sudah mati, tetapi mintalah kepada orang yang masih hidup, yang masih bisa benar-benar mendoakan kita. Seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Sofiyah. Sofiyah adalah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir lebih menyusut lagi, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini maka pelajaran menarik. Saya sering mengatakan jangan orang tua ingin masuk surga sendirian. Ajak anak-anaknya. Ya, ajak anak-anaknya ngaji, ikut ngaji. Mereka lebih pantas untuk mendengarkan pengajian. Ini sudah kita tidak bisa menularkan ilmu, kita juga tidak ikutkan mereka ke dalam pengajian-pengajian yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hak mereka yang akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban nanti di akhirat atas semua orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seorang lelaki, suami atau bapak, pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas orang-orang di bawahnya, anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun anha wa an auladihi. Anhu wa an auladihi. Dan seorang perempuan, istri atau ibu, adalah pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Semuanya akan ditanya, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mau masuk surga sendirian. Anak-anak kita, mereka yang kalau seandainya kita persiapkan dengan matang, maka walaupun tulang belulang kita tinggal satu ekor tatkala kita sudah dikubur, maka aliran pahala akan terus mengalir. Ada pelajaran menarik, Pak, dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mempunyai anak 11. Kemudian anak 11 ya, mempunyai anak 11. Kemudian meninggalkan harta, dan beliau seorang khalifah, bahkan disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, khalifah yang menjadi panutan yang kelima. Kenapa? Saking adilnya di zaman beliau. Padahal beliau bukan seorang sahabat, beliau seorang tabi'i. Di zaman Umar bin Abdul Aziz inilah adanya kubah Rasulullah SAW. Dimasukkannya kuburan Rasulullah ke masjid. Dan pada waktu itu tidak ada seorang sahabat pun yang masih hidup di kota Madinah. Artinya perbuatan tersebut, kalau ada salah seorang sahabat pun akan diingkari. Artinya pula kuburan Nabi dari dulunya tidak seperti itu, tidak masuk ke dalam masjid. Maka tidak boleh kita bersandar bahwa yang di Madinah saja kuburannya di dalam masjid, masa di Banjar. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena semenjak Rasulullah meninggal sampai ketika tahun 87, kuburan Rasulullah berpisah dengan masjid. Setiap kali perluasan, baik itu senantiasa ke barat atau ke selatan atau ke utara, tidak pernah ke timur, karena timur kuburan Rasulullah SAW. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak 11. Ketika beliau meninggal, padahal beliau khalifah, beliau meninggalkan sedikit sekali harta warisan, tidak cukup dibagi 11. Ketika beliau ditanya, "Madza tarakta li ahlik?" Wahai Umar, engkau mau meninggal, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anak? Maka beliau menjawab, dan ini tertulis dalam sejarah, sering banyak buku-buku sejarah menceritakan ini. Beliau mengatakan, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Sebelum kenapa demikian, saya ceritakan khalifah yang lain, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau mempunyai anak, atau Hisham bin Abdul Malik, saya lupa antara itu namanya, mempunyai anak juga 11. Dan harta warisan beliau semuanya diberikan kepada anak 11 ini. Artinya anak 11 ini mempunyai harta warisan yang sangat berkecukupan. Tetapi apa yang terjadi? Kita lanjutkan tadi kisah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Ketika ditinggalkan takwa kepada Allah, kenapa ditinggalkan takwa kepada Allah? Kalau seandainya mereka orang-orang kaya, dengan ketakwaan tersebut mereka akan jalankan di jalan Allah. Kalau orang miskin, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, merendahkan, ataupun menghinakan orang-orang yang bertakwa. Ini sebab. Kalau kaya dan bertakwa akan dijalankan di jalan Allah. Kalau mereka miskin, memang benar akhirnya miskin, maka mereka tidak akan dihinakan oleh Allah. Itu sebab kenapa Umar bin Abdul Aziz meninggalkan takwa. Dan fi'lan, Pak, yang 11 tadi yang harta warisannya sangat sedikit, padahal khalifah, presiden kalau kita, sangat sedikit, tidak cukup dibagi 11, ternyata mereka sepeninggal bapaknya, mereka menjadi orang-orang yang kaya, mereka mengeluarkan sedekah, infak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tadi 11 orang yang semuanya berkecukupan, karena tidak dibarengi dengan ketakwaan, apa yang terjadi? Mereka minta-minta di pasar-pasar. Habis harta, yang ada cuma minta-minta. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh kita siapkan untuk anak-anak kita. Boleh kita pikirkan untuk anak-anak kita. Nanti kalau anak saya begini, begini, ini untuk mereka, ini untuk mereka. Tapi jangan lupa, ada bekal yang paling utama untuk anak-anak kita. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu. Ajarkan mulai semenjak dini akidah yang benar. Ajarkan mulai semenjak dini ibadah yang benar. Kalau perempuan, ajarkan mulai semenjak dini menjaga aurat dan kesucian yang benar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu lebih utama dibandingkan kita menyediakan semua sandang pangan yang dia perlukan. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-12, dan itulah kisah Rasulullah ketika mendakwahi keluarganya yang terdekat. Yang ke-12, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Apa yang dimaksud oleh penulis? Rasulullah tatkala mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada keluarga-keluarga terdekat, dibilang gila. Dan ini termasuk kesungguhan Rasulullah dalam berdakwah. Dan disebutkan dalam beberapa ayat, beliau mendapatkan gelar gila. Surat Al-Hijr ayat 6. Ini ayat-ayat yang saya sebutkan sekarang. Beliau mendapatkan gelar gila dari orang-orang yang didakwahinya. Surat Al-Hijr ayat 6. Surat Asy-Syu'ara ayat 27 dan surat Al-Qalam ayat 51. Ayat 51. Ya. Pun ayat 6 termasuk ya. Al-Qalam. Al-Qalam. Ya. Ya, surat Al-Hijr ayat 6, surat Asy-Syu'ara ayat 27, surat Al-Qalam ayat 51 dan ayat 6. Ya, ini semuanya menyebutkan Rasulullah mendapatkan gelar gila. Kenapa demikian? Kalau orang berdakwah, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, berdakwah kalau cuma yang disenangi oleh masyarakat, maka itu bukan berdakwah, no. Tapi fungsi Rasul itu dua. Basyiran wa nadhiran. Memberikan kabar gembira tentang keutamaan amalan, tentang keutamaan mengerjakan sesuatu, tentang nikmat surga, tapi ingat juga nazir, yaitu memberikan peringatan, bahkan kadang-kadang peringatannya keras, yaitu melarang akan kemungkaran, melarang akan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di tengah masyarakat. Biasanya ini yang sulit di tengah masyarakat, yang sulit diterima oleh masyarakat, yaitu memberikan peringatan, mencegah akan kemungkaran. Ini lebih sulit dibandingkan amar ma'ruf. Makanya beliau mendapatkan gelar majnun. Jangan kasih nama anak majnun, itu orang gila. Ya, lihat, perhatikan surat Al-Hijr, Allah berfirman ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai seorang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya kamu gila. Mbak, subhanallah. Ada pemandangan menarik kalau kita mengingat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendirian berdakwah ngajak orang. Ngajak orang menyelisih seluruh adat kebiasaan saat itu. Bagaimana? Ya. Dan lebih luar biasa lagi ketika beliau pergi ke Taif. Lihat, cerita Taif ini. Nanti mungkin kalau lagi pelajaran sejarah saya akan ceritakan lebih detail. Yang jelas intinya, Rasulullah ketika diintimidasi di Mekah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke Taif minta, kalau bahasa kita sekarang suaka politik, minta keamanan politik, minta bantuan. Apa yang didapati di sana? Dan biasanya kalau orang minta bantuan kan tidak kepada yang kroco-kroco, datang langsung kepada pemimpin kaum tersebut. Ya, maka beliau pun seperti itu, datang kepada pemimpin kaum Taif. 1, 2, 3. Apa yang dikatakan oleh pemimpin? Bukannya dapat bantuan malah dilecehkan. Lecehkannya bagaimana? Gini, Muhammad, kenapa sih yang jadi Rasul kamu bukan yang lain? Coba, subhanallah. Ya. Itu jalan Nabi kita ketika menyampaikan agama Islam sampai kepada kita sekarang dengan selamat. Penuh perjuangan, tidak mudah. Maka dikatakan innaka lamajnun. Menyelisih seluruh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Itu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulit, penuh perjuangan. Maka begitulah jalan dakwah. laisa muzakhrafa bizzuhur. Jalan dakwah tidak dengan hiasan-hiasan yang penuh dengan bunga. Harus usaha. Harus berjuang. Harus melawan rintangan, aral merintang, harus. Dan begitulah jalan dakwah. Ini para ikhwah sekalian, dan kalau kita mengingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Islam, ini semakin kita mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat yang lain lagi, surah Asy-Syu'ara ayat 27. Allah berfirman, "Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun." Artinya, sesungguhnya rasul kalian yang diutus kepada kalian sungguh benar-benar gila. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu la majnun." Orang-orang kafir, mereka senantiasa menolehkan pandangan mereka dengan sinis ketika mendengar Al-Qur'an, dan mereka mengatakan, "Ah, ini orang gila." Ya. 13 tahun Pak berdakwah seperti itu. Diintimidasi, dicela, dihina. Bagaimana kita tidak sering bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau yang dengannya sampai ke Islam kepada kita sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perhatikan di sini Rasulullah s.a.w. penulis mengatakan, demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Maksud beliau, begitu pula kalau seandainya seorang muslim mencontoh Rasulullah s.a.w. maka mungkin itu sunnatullah. Yang mendakwahkan kepada kebenaran senantiasa dicela, dihina, dicaci, dikucilkan. Ya. Maka jangan heran. Karena dakwah yang hak ini memang benar-benar ingin menjauhkan manusia dari kegelapan yang merupakan kebiasaan mereka dan mengangkat kepada kecahayaan, kepada cahaya iman yang baru, yang dianggap sesuatu yang baru oleh manusia. Itu yang menjadikan manusia tidak bisa untuk menerimanya. Sulit untuk merubah kebiasaan. Maka sering sekali seseorang bersandar bahwa nenek moyang kami gak pernah mengerjakan seperti itu. Buyut-buyut ikam gak pernah kayak itu. Ikam hanya datang dari Madinah kayak itu. Sering kita dengar. Ya. Dan itu sulit merubah kebiasaan orang yang sudah turun-temurun, sudah mengakar, sulit. Makanya kita pun jangan sampai dengan akhlak yang buruk. Dakwah ini berat, jangan ditambah dengan akhlak yang buruk. Tetapi ditambahlah dengan akhlak yang baik, berkata santun, sabar dalam berdakwah. Karena yang dituju bukan hasil, tetapi yang dituju adalah menyampaikan agama Islam dengan baik dan benar. Wal hidayatu biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman kepada Rasul, "Laisa laka minal amri syai'." Shalawatullah wa salam wa barakatuh alaihi. Tidak ada urusanmu ikut campur dalam urusan ini. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yang ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keluarga yang paling jauh kemudian yang terdekat dengan sabda, "Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah." Sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, "Wahai Fatimah, putri Muhammad, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah." Apabila engkau, beliau telah memaklumatkan secara terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpin para rasul, bahwa beliau sedikit pun tidak berguna bagi putri diri, bagi diri putrinya sendiri, wanita termulia sealam ini, dan orang pun mengimani bahwa beliau tidak mengatakan kecuali hak, kemudian dia tidak memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawas dewasa ini, akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Apa yang diinginkan oleh penulis dari perkataan ini? Perhatikan baik-baik. Penulis seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, Rasulullah yang seperti itu, beliau dijamin oleh Allah dakwahnya benar, dan tidaklah keluar dari mulut Rasulullah kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seperti itu saja tidak bisa menjamin untuk keluarganya. Tidak bisa menjamin untuk apa? Keluarganya. Beliau yang dakwahnya benar, dijamin masuk surga, tapi beliau tidak bisa menjamin keluarganya. Bagaimana orang-orang kalau di zaman sekarang, ada orang kalau masuk kelompok ini, kamu pasti masuk surga. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Ini kekeliruan yang nyata. Nabi Muhammad SAW saja, beliau tidak bisa menjamin Fatimah di hari kiamat kelam. Karena semuanya atas kehendak Allah, kuasa Allah, rahmat Allah. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, atas ketetapan mutlak prerogatif hanya milik Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Bagaimana seseorang bisa di zaman sekarang beliau mengatakan, ya, kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawas. Kaum Khawas adalah orang-orang yang ditokohkan di masyarakat, yang menganggap bahwasanya kalau mengikutinya maka akan selamat. Ya, yang mengikutinya maka akan selamat, pasti masuk surga. Nah, ini hati-hati. Ini adalah dakwah-dakwah yang menyelisih dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya beliau mengatakan akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Artinya bukan itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran menarik sebenarnya dari semua yang kita baca ini, dari bab yang ke-15 sampai terakhir, huruf yang terakhir kita baca tadi, selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah itu apa? Baik itu manusia, manusia yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu malaikat, malaikat yang termulia, Jibril alaihi salam, atau benda mati, atau benda yang dijadikan pusaka, apapun, selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan tadi, ya, di dalam bab 15 ini sudah kita jelaskan kenapa selain Allah tidak berhak disembah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, bab yang ke-15 dan sampai selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu yang begitu panjang. Saya berharap apa saja yang bisa ditanyakan silakan tanyakan, baik yang berkenaan dengan bab kita, yang berkenaan dengan tauhid, atau yang berkenaan dengan hukum-hukum lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ceramah permulaan tadi Pak Ustaz, paman Nabi kan Pak Abbas ya disuruh berdoa. Pada waktu beliau berdoa itu, apakah semua sahabat itu mengangkat tangan atau gimana? Masih, Bang. Ya, cerita yang saya sebutkan tadi tentang di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib diperintahkan oleh Khalifah pada waktu itu untuk berdoa tatkala kemarau. Maka cerita ini maksudnya adalah tatkala doa istisqa. Istisqa itu artinya doa minta hujan, sholat minta hujan. Maka di, kalau kita perhatikan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat minta hujan, maka beliau mencontohkan tatkala minta hujan mengangkat tangan. Maka kita pun ketika minta hujan untuk mengangkat tangan. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tatkala berdoa minta hujan mengangkat tangan, karena itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pertanyaan pertama, apa saja pembatal-pembatal keislaman, Pak? Yang kedua tadi mengenai mendakwai keluarga terdekat ketika adik kita sudah menikah, itu apakah masih dianjurkan kakak itu mendakwai adiknya? Terus yang ketiga mengenai kemungkaran tadi, Pak Ustadz, kalau kita misalnya melihat kemungkaran di masyarakat, misalnya kita bisa terus kita biarkan, apakah itu kita kena dosanya? Seperti itu. Terus yang yang pertama yaitu tentang pembatal keislaman. Apa itu pembatal keislaman? Seorang ulama besar di negara Arab Saudi yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mempunyai buku judulnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan beliau di dalam pembatal keislaman tersebut, mungkin nantinya, wallahu alam, kalau buku ini selesai, saya akan membahas masalah itu, pembatal-pembatal keislaman, insyaallah ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pembatal-pembatal keislaman sekitar ada 10 disebutkan beliau pada saat itu. Tetapi sebenarnya masih banyak pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman adalah murtad, keluar dari agama Islam. Ini membatalkan Islam. Yang kedua yaitu membenci syariat Islam. Yang ketiga yaitu mengatakan bahwa ada hukum yang lebih utama dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu sihir dan perdukunan. Yang kelima yaitu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya. Dan masih banyak yang lain pembatal-pembatal keislaman. Jadi intinya pembatal-pembatal keislaman tersebut apabila dikerjakan dengan sengaja dan dia berakal dan dia mengetahui hukumnya, maka setelah terjadi iqamatul hujjah, pendirian hujjah, alasan pemberian pemakluman kepada dia, kemudian dia masih ngeyel, dia masih tidak mau beralih dari keyakinannya tersebut, maka dia dianggap keluar dari Islam. Termasuk di dalamnya juga pembatal keislaman diantaranya menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau kebalikannya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Istihlal wal istihram, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan banyak 10. Dan wallahu alam, nanti setelah kitab ini selesai kita akan membaca kitab pembatal-pembatal keislaman sepertinya ya, kalau tidak ada perubahan. Wallahu alam. Yang kedua, kalau adik yang sudah menikah ya, adakah? Kalau adiknya sudah menikah, apakah kemudian kakaknya yang asalnya adik tersebut di bawah tanggung jawabnya tetap mengajari, memberikan peringatan, memberikan masukan, nasihat agama? Maka jawabannya tetap, karena status adik tidak akan terputus dengan pernikahan. Begitu juga status anak ya, anak tetap taat pada orang tuanya, karena tidak bisa dikatakan anak mantan anak, mantan bapak, mantan ibu, enggak ada. Tetap saja. Dan ini kekeliruan sebagian orang tua. Ketika anaknya sudah menikah, ah lepas sudah sebutingnya. Ya. Artinya lepas sudah tanggung jawab sebuting. Ini tidak. Sampai akhir hayat, imma orang tuanya duluan meninggal atau anaknya duluan meninggal, maka tetap wajib untuk diberikan anzir asyiratakal aqrabin, diberikan peringatan kepada keluarga-keluarga tersebut. Ya, tentunya di sini ada batasan-batasan. Dalam artian kebanyakan atau terjadi beberapa percekcokan di tengah suami istri gara-gara intervensi dari mertua. Baik mertua dari mertua untuk istri atau mertua untuk laki. Ini sering sekali terjadi. Maka jawabannya pada saat itu adalah dilihat. Kita tidak bisa mengatakan harus ikuti orang tuamu wahai suami dan ceraikan istrimu, tidak juga. Kalau ternyata kesalahannya ada pada orang tua, maka kita nasihati dan kita suruh istri kita bersabar. Jadi tidak bisa kita ambil sikap langsung mengatakan memvonis si fulanah istri kita salah, orang tua kita yang benar, saya akan taat kepada orang tua saya. Tidak bisa seperti itu. Sama juga seperti yang saya bilang tadi, orang tua tatkala anaknya sudah menikah, maka dia tetap wajib memberikan pengarahan, pendidikan, nasihat, peringatan kepada anak tersebut sampai selesai umur keduanya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kita lihat kalau kita biarkan apakah kita akan kena dosanya juga, Bang. Iya. Perhatikan baik-baik asal hukum melihat kemungkaran sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia punya kuasa, sang bapak punya kuasa terhadap anaknya, suami punya kuasa terhadap istrinya, nah, dia bisa merubah dengan tangannya. Misalkan sang anak melihat tontonan yang tidak bagus, main-mainan yang dimurkai oleh Allah, dia bisa mengambil karena dia punya kuasa. Ya, jadi yang berhak merubah adalah yang mempunyai kuasa. Kuasa di sini kuasa yang sah. Nah, kalau tidak bisa dengan lisan, artinya kalau dia tidak punya wewenang dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Nah, di sini perkara menarik. Itu adalah selemah-lemah iman. Minimal Pak membenci. Minimal. Kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat minimal dibenci. Kalau tidak kita termasuk orang yang dianggap meridainya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud yang sangat menarik. Idza umilatil khati'atu fil ard. Jika sebuah dosa terjadi di muka bumi. Kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Saya ulangi, jika terjadi dosa di muka bumi, lalu siapa yang menyaksikannya dengan langsung dengan kasat matanya, tapi dia membencinya dalam hati seperti dia tidak melihatnya. Wa man ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha. Dan barang siapa yang tidak melihatnya secara langsung tapi dia ridha, tidak ada pengingkaran dalam hati, tidak ada kebencian terhadap kemungkaran tersebut dalam hati, maka dia seperti melihatnya secara langsung. Maka Pak, minimal dibenci. Ada perempuan memakai pakaian setengah-setengah, setengah paha, setengah dada, setengah lengan, setengah akal. Ya. Ia dibenci minimal, jangan keenakan. Dibenci, minimal dibenci. Itu adalah adhaful iman. Demikian. Wallahu a'lam. Satu ini cukup ya. Nanti kalau ingin tambahan langsung sama saya. Bolehkah kita bersedekah tapi niat sedekah tersebut dihadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Hadis riwayat Bukhari. Ya, boleh. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi uftilat wa matat wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Afa atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba mati. Kira-kira Pak, kalau kita tiba-tiba mati, siap enggak? Ya enggak, tiba-tiba pasti siap lah. Masalahnya kita kira-kira dalam keadaan bagaimana? Itu dia. Ya. Masalahnya kita kira-kira dalam keadaan bagaimana? Dalam mengerjakan ketaatankah atau sedang maksiatkah? Tidak ada yang bisa menjamin. Ini yang membuat manusia kadang-kadang terlena. Gak ada yang bisa menjamin. Ibuku mati tiba-tiba dan aku kira kalau beliau berbicara maka beliau akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atasnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saddaq anha." Bersedekahlah atasnya, boleh. Ya, boleh. Dan sampai pahalanya, wallahu alam. Apakah ada tuntunan berdoa setelah salat fardu dengan mengangkat tangan? Maksudnya di setiap selesai salat fardu. Maka jawabannya, berdoa hukumnya kapan saja, mau sebelum sholat, setelah sholat, ya, di luar masjid, di dalam masjid, di dalam kamar, duduk, berdiri, rebahan, silahkan, kapan, di mana saja berdoa. Karena Allah berfirman secara umum dalam surat Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku kabulkan untuk kalian. Lihat, ini umum, berdoalah kalian kepada keumum, tidak dibatasi dengan tempat, waktu, bilangan, tata cara, kemudian sebab dan semisalnya. Tidak dibatasi. Maka berdoalah secara umum, silakan. Cuma tatkala membatasi dengan sesuatu, maka ini memerlukan contoh dari Rasulullah. Makanya saya pernah menyebutkan, man qayyadal mutlaqa bighairi dalilin fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil, maka orang tersebut mengada-ngada. Kalau dia lanjutkan terus menerus setiap salat fardu terus berdoa seperti itu, maka dia memerlukan dalil. Ya, sedangkan belum ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan setelah selesai setiap salat fardu berdoa. Kalau orang sesekali ingin berdoa, ya boleh, tidak dilarang. Makanya kalau ada kawan sebelah kita berdoa setelah salat fardu, boleh enggak dilarang? Enggak bisa kita larang. Kenapa? Karena asal hukumnya boleh. Cuma mungkin kalau kita dekat dengan dia, kayaknya pian setiap sholat fardu kah berdoa? Kalau seandainya seperti itu, baru kita nasihati. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita datang ke masjid mana, orang berdoa setelah sholat fardu, bid'ah tuh. Nah, ini caur di masyarakat. Ya, bahaya nanti di masyarakat. Sedikit-sedikit, ini sedikit-sedikit. Baik, ada yang lain? Bisa kempes ban motor. Kenapa sampai ke ban motor, Pak Haji? Nah, silakan. Pakai mic yang bagus. Jangan dipakai lagi mic yang tidak bagus. Saya tidak suka. Jangan pernah dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustaz, Sa'd bin Abdul Waqqas pernah mendoakan seseorang langsung terjadi seperti ditabrak oleh unta meninggal. Yang pertama, yang kedua, otak untanya langsung kakinya ke dalam bumi dan langsung kena apa batu kepalanya. Gimana kalau kita mendoakan orang itu langsung? Nah, tadi apa katanya apa? Tidak boleh mendoakan kaum muslimin katanya. Yang anu tadi apa kata gimana? Sebentar. Saya belum terlalu paham cerita yang Bapak sebutkan tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas pernah mendoakan seseorang langsung ditabrak oleh unta pas keluar. Yang kedua, untanya langsung apa? Tenggelam ke tanah dan orang jatuh dan meninggal. Iya. Jadi gimana kalau kita mendoakan seseorang langsung kalau boleh atau enggak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Bapak ibu saudara saudari, jadi ada seorang yang bernama Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah seorang yang termasuk mujabud da'wah, seorang yang di kalangan para sahabat termasuk orang yang dikabulkan doa. Ya, Sa'd. Nah, beliau pernah mendoakan seseorang tertimpa musibah. Maka bolehkah pertanyaan beliau yang bertanya ini, bolehkah kita juga seperti itu, mendoakan orang lain yang mungkin menzalimi kita mendapatkan keburukan? Maka pertama, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berdoa seperti itu karena beliau dituduh atau beliau difitnah. Ya, beliau dituduh dan beliau difitnah. Makanya beliau berdoa seperti itu, dan Allah ingin memperlihatkan bahwasanya memang Sa'd radhiyallahu anhu mujabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya, dan terbukti itu. Ya, terbukti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ada sebabnya, Pak. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Adapun untuk kita sekarang, maka yang paling utama adalah tasfahu wa taghfir, fa'fu anhum wasfah, maafkan dan lapang dada. Lebih baik dibandingkan kita mendendam, memperbanyak pertanyaan-pertanyaan nanti di hadapan Allah, apalagi di sana terdapat keutamaan. Ini terutama yang sampai saat ini masih mendendam. Ya, ada sebagian orang pernah bertanya berkata kepada saya, setelah penjelasan seperti ini saya jelaskan, orang tersebut mengatakan, kemarin saya ketemu orangnya di Balikpapan, sudah lama tidak ketemu. Orang tersebut mengatakan, "Ustaz, wah, kalau begitu selama ini sikap saya salah. Memang Bapak selama ini sikapnya bagaimana?" "Pokoknya, Ustaz, orang yang menzalimi saya diamkan saja. Saya cuma nanti awas kamu di hadapan Allah." Ya, orang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Maka saya katakan, tidak ya akhi. Yang paling utama, maafkan, dan bukan sekedar maafkan, lapang dada. Apa manfaatnya? Luar biasa. Yang pertama, yaitu diampuni dosanya oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala anak perempuannya yang itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau sudah berniat untuk tidak membiayai orang-orang miskin yang beliau biayai asalnya yang menyebarkan berita ini di tengah kaum muslim. Beliau sudah berniat, maka Allah tegur, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa' an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin." Janganlah orang-orang yang diberikan keutamaan, keluasan rezeki untuk berjanji tidak mau memberikan nafkah lagi kepada orang miskin, kerabat, dan kaum muhajirin, karena mereka ikut menyebarkan berita dusta. Kemudian Allah berfirman, ya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maukah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Berat tapi pahalanya besar. Berat pak, tapi pahalanya besar. Saya pernah berhadapan dengan, waktu itu menerjemah, menerjemah di pengadilan agama, pengadilan Arab Saudi. Penerjemah, kita sebagai penerjemah, saya ketemu dengan, jadi ada seorang tenaga kerja dituduh membunuh anak majikannya. Saya bertemu dengan majikannya ini, saya bicara, ya akhi, maafkan, selesai urusan anda. Daripada anda pulang pergi mahkamah, anda juga perlu keluarga anda, perlu ada urusan anda. Beliau mengatakan apa? Datangkan anaknya, saya sembelih, saya maafkan. Ya hak, hak dia. Ya, an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa. Paham ya? Tapi itulah beratnya memaafkan. Ada keutamaan orang-orang yang disebut dengan saya, bahasa saya, orang-orang super, manusia-manusia super, yaitu keutamaan orang-orang yang memaafkan orang lain. Saya pernah menulis akan hal itu, yaitu manusia-manusia yang sangat luar biasa, yaitu orang yang mampu memaafkan orang lain padahal dia mampu untuk melampiaskan hawa nafsunya, padahal dia mampu untuk membalas dendam. Ya, manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa. Sebentar saya carikan. Ya, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kawama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Perhatikan ini baik-baik. Yang masih pendendam, apalagi cuma gara-gara selawi ribu mendendam, ya, gara-gara Sidin menghinakanku mendendam, ya akhi maafkan, selesaikan urusan, lapang dada maafkan. Lihat, barang siapa yang mampu menahan amarah padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, sampai diperintahkan untuknya, silahkan pilih bidadari mana yang ingin engkau dapatkan. Aha. Malam-malam bidadari, Ustaz. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berat tapi luar biasa keutamaan. Mungkin dia menghinakan kita. Tapi jangan mendendam ya, akhi, selesai. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi boleh seseorang, silahkan dia berdoakan karena dia merasa terzalimi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang doanya orang yang terzalimi tidak ditolak. Berarti ada kesempatan orang yang terzalimi, mungkin karena terzalimi dia mendoakan keburukan terhadap yang menzaliminya. Tetapi itu adalah sikap yang kurang utama. Yang lebih utama, maafkan dan lapang dada. Wallahu a'lam. Silahkan. Ada, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah. Jadi mereka justru mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ketika ketika Abu Talib itu ingin wafat gitu kan, Rasulullah mendoakan supaya beliau masuk Islam, mengucap 2,5 syahadat gitu. Yeah. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya Abu Talib tetap dalam keadaan bukan Islam gitu. Yeah. Nah, jadi di sini saya melihat kapan Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang. Ya. Jadi apakah ada inisiatif dari orang tersebut? Jadi seperti yang tiga orang ini, saya melihat dia ada inisiatif ingin menjadi Islam, sedangkan Abu Talib itu tidak ingin menjadi Islam. Ya. Jadi sebenarnya hidayah Allah itu tidak pasif. Jadi membutuhkan ada aktivitas atau keaktifan dari yang bersangkutan untuk mendapatkannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya ingin menambahkan bahwa cerita yang beliau sebutkan tadi niat yang didoakan oleh Rasulullah tiga orang, siapa namanya? Sofwan, kemudian Suhail, kemudian Al-Harith, tiga orang. Tiga orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan laknat ternyata masuk Islam. Kan luar biasa. Yang sebaliknya, yang diajak oleh Rasulullah, yang senantiasa mengayomi Rasulullah, membela Rasulullah dalam dakwahnya, malah tidak masuk Islam. Apa pelajaran menariknya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Ya. Kalau mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak akan mendoakan laknat untuk orang yang mau masuk Islam. Kalau mengetahui al gaib, niscaya beliau tidak usah susah-susah untuk mendakwahi pamannya, siapa? Abu Thalib, untuk masuk Islam. Toh di akhir hayat pamannya mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Seakan-akan begini, di akhir hayat Abu Thalib mengatakan tetap dia agamanya tetap itu saja, tidak berubah. Ini pelajaran menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi orang-orang di bawahnya. Maka jangan pernah percaya kepada tukang ramal. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran menariknya adalah bahwa seperti yang beliau singgung, hidayah di tangan Allah. Bayangkan Pak, Nabi Nuh, Nabi Lut, istri beliau kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Siapa bapaknya? Azar. Kafir. Bapak Imamul Muwahhidin, bapak dari pemimpinnya orang yang bertauhid, tidak masuk dalam agama Islam, tidak bertauhid kepada Allah. Tapi lihat, istrinya Fir'aun Muslim, ya, Asia. Kemudian Bilal mantan budak Muslim, bahkan bukan sekedar Muslim, penghuni surga. Suara sendal beliau di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Lihat, ini menunjukkan apa? Hidayah di tangan. Maka apa faedahnya Ustaz kalau memahami hidayah di tangan Allah? Mintalah kepada Allah hidayah, karena Allah yang memilikinya. Ini yang membuat seseorang tatkala berdakwah tegar, kokoh, kuat, tidak mudah patah semangat, mendakwahi anak istri tetap saja terus, mendakwahi orang tua yang mungkin belum ikut dalam agama Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus saja dakwahi dengan pelan sambil berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, kita ini berhadapan dengan zat yang apabila mengatakan kun, apabila mengatakan jadilah, maka jadilah. Kita ini berhadapan dengan zat yang mengatakan kepada Nabi Zakaria, qala kadzalik huwa rabbuka alayya hayyin. Demikianlah bahwasanya menurut Rabbmu itu adalah ringan, mudah. Yang mengatakan kepada Maryam mempunyai anak tanpa suami, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Rabbmu berkata, itu mudah atas. Jadi berdoalah kepada Allah, minta petunjuk, ya. Nah, kemudian yang beliau singgung menarik juga, dan jazakumullah khairan atas perkara ini, yaitu bahwa petunjuk itu diberikan oleh Allah tidak asal-asalan, tapi harus usaha. Yang diberikan petunjuk harus usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berusaha, maka sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ada usaha. Ada orang pada dalam doanya, ya Allah, ampuni saya. tapi di luar doa maksiat, gimana mau diampuni? Ya Allah, berikan rezeki kepada saya, tapi di luar doa dia tidak ngais rezeki, bagaimana dapat rezeki? Ini mustahil. Agama Islam bukan agama khayalan, ya. Ingin sesuatu menghayal, datang langsung, enggak usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah dunyan wa ukhra, dunia dan akhirat, beliau tatkala berperang tetap berdoa, tetap memakai baju perang, tetap memakai pedang, harus usaha. Ya. Maka hidayah itu dengan ada usaha-usaha. Sebesar usaha kita, sebesar itu Allah akan memberikan petunjuk. Itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Oh iya, silakan. Pak Robi ketinggalan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, Ustaz. Jadi kalau seseorang itu terkena penyakit futur, ya. Futur, ya. Malas untuk mendatangi majelis taklim atau menuntut ilmu, tapi dia masih sholat, Ustaz. Apakah itu bisa menjadikan keras hatinya atau imannya itu semakin lama semakin berkurang? Kalau toh seperti demikian, apakah itu ada di dalam hadis atau di dalam Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Ada hadis Rasul, beliau seakan-akan beliau ingin bertanya seperti ini, bahwa seorang tatkala dihinggapi sikap futur. Apa itu futur, Pak? Futur itu adalah nilai keimanan berturun, semangat ibadah nurun, mau hadir ke majelis ilmu entar aja, ya. Ada saja alasan-alasan yang, tapi kata beliau masih sholat, maka ini masih mending. Ada orang yang benar-benar futur, jauh asalnya hadir di majelis ilmu, terlihat Pak duduk paling depan, ternyata 6 bulan tidak terlihat, masuk penjara. Dan begitu, Pak. Saya ingin membuktikan bahwasanya gini. Sifat maksiat itu ini, ya, keburukan maksiat membuat orang tidak nyaman duduk dengan orang-orang soleh. Garis bawahi itu baik-baik. Yang suka maksiat, dulunya teman kita sepengajian, duduk di masjid, ngobrol tentang akhirat, lebih bertakwa, kemudian kok dia menghindar cepat, apa, sedikit-sedikit menghindar, akhirnya jatuh kepada jurang maksiat, maka orang ini tatkala ingin diajak kembali, susah, karena dia mendapatkan syukmul maksiat. Buruknya maksiat itu membuat tidak nyaman duduk dengan orang saleh. Tidak nyaman duduk dengan orang saleh. Ah, kada nyaman aku kena dilihati orang. Yang melihati pian siapa? Orang melihati ustaznya berataan. Tidak ada. Karena perasaan saja, karena maksiat-maksiat yang pernah dia kerjakan, seakan-akan dia tidak pantas untuk duduk bersama dengan orang saleh. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, al-akhirlau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Artinya, teman nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Ini juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tarakara minha ikhtalaf. Artinya, ruh hati dengan hati itu adalah seperti tentara yang berbaris, membuat satu kekuatan. Artinya, kalau kita sama-sama orang yang suka masjid, yang suka majelis ilmu, yang suka ketaatan, yang suka membicarakan akhirat, itu klop, ngomongnya nyaman gitu. Nyambung. Ya. Nah, apabila hatinya saling mengenal, maka akan cepat akrab. Tapi hatinya apabila berbeda, maka akan cepat berpisah. Itu. Nah, ada hadis tentang futur, adalah futur itu jangan dibiarkan. Maka apabila datang futur, cepat-cepat mencari lingkungan. Anda mungkin pernah dengar berita artis umroh, kemudian pulang umroh jadi jilbaban. Orang bukan artis lah, orang umroh, mungkin karena saya pernah dapati. Beliau mengatakan, Ustadz, sebelum umroh saya gak pernah sholat satu kali pun. Ini pun umroh diajak orang. Saya cuma punya duit, saya bayar. Saya ingin, hanya ingin melihat Mekah, Madinah, gimana sih? enggak pernah sholat, wallahi Pak, bertemu dengan saya, langsung ngobrol dengan saya orangnya. Maka Ustaz, saya ingin berubah. Lihat, apa yang menyebabkan perubahan? Lingkungan. Ya, lingkungannya yang membuat seperti itu. Orang-orang umroh, mana tahan kita ke, di masjid, misalnya Masjid Imam Syafi'i. Mana ada orang satu jam setengah sebelum azan sudah datang ke masjid? Belum dibuka malawang di masjid? Coba di Mekah, satu jam setengah sebelum azan kita sudah di masjid. Ya? Kenapa bisa demikian? Betah di masjid. Karena lingkungannya mendukung seperti itu. Maka tatkala futur, cepat-cepat bangkit, jangan biarkan. Karena kalau sudah futur, iman menurun, tidak di sekeliling kita malah mendukung untuk kita lebih menurun lagi, maka pada saat itu benar-benar akan jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirah." Setiap amal itu ada masa tenggang, masa futurnya. Maka barang siapa yang masa futurnya itu kepada sunnati, faqad ihtada, maka dia akan mendapat petunjuk. Maka carilah tatkala masa futur, jangan berhinip di rumah sendirian. Ya. Lihat saja Pak, terbukti itu banyak yang dulunya aktif di pengajian, aktif ikut di masjid, kegiatan masjid, orang-orang saleh, maka ketika sudah mulai tidak terlihat, masuk penjara. Melakukan maksiat. Pindah rumah lain lagi kah? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.